Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita, kita punya dua pilihan, antara mengambil hak kita untuk membalas, wajaza usayyati sayyatan mislaha, balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas, tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai mencela, enggak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya tergantung antara langit dan bumi. Kan salah dia? Ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita enggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia.